Bagaimana dengan kehidupan kita yang selalu terkait dengan organisasi di kehidupan sehari-hari, baik itu dalam agama maupun soal dunia, seperti pendidikan, kesehatan? Ya, kalau terkait dengan agama, organisasi di sini ada sudut bahaya, harus dipertimbangkan. Dia masuknya di situ apa? Dilihat. Ada yang dibolehkan, kebanyakannya tidak dibolehkan. Tapi kalau dari suci dunia, sepanjang dia hanya sekedar pengaturan di dunia, tidak ada pelanggaran syariat, maka itu enggak ada masalah, insyaallah taala.